Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني طلبة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Umdatul Ahkam dan kita masih dalam kitabul Buyu', masih pada hadis Ar-Rabi wal Khamsun ba'dal mi'atain. Kita sudah selesai pembahasan syarahnya dan tersisa ma yukhad minal hadis. Kita akan membahas tentang kaedah-kaedah apa yang dimaksud muamalah-muamalah yang haram, yang diringkaskan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ketika kita sudah membahas beberapa bentuk-bentuk jual beli yang haram, seperti apa diantaranya? Yang terakhir, bai' hablil habalah. Apalagi baik yang dalam bentuk mencegat pedagang dari kampung sebelum tahu harga pasar. Apalagi jual beli al-munabada dengan cara melempar, dengan cara meraba, dengan cara yang semuanya kembali pada madarat-madarat, diantaranya jahalatul ain. Tidak jelasnya apa yang dibeli. Atau tidak jelasnya harga. Atau mengandung unsur penipuan di dalamnya. Dan lain-lainnya. Maka diringkaskan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang muamalah-muamalah yang diharamkan. Kita lihat di dalam kitabnya yang cetakannya sama di halaman 145. Qala al-aslu fi dhalik anna Allah harrama fi kitabih akla amwalin nas aw akla amwalina bainana bil batil. Ringkasnya bahwa asal muasalnya Allah mengharamkan di dalam kitabnya agar kita jangan memakan harta sesama kita dengan batil. Itu intinya. Jangan saling memakan harta dengan batil, dengan zalim. Wa dhammal ahbar war ruhban alladziina ya'kuluna amwaalan naasi bil batil. Oleh karena itu Allah mencerca para ahbar war ruhban, pendeta-pendeta Yahudi atau tokoh-tokoh ahli ibadah Yahudi dan Nasrani. Yang Allah sebut ya'kuluna amwaalan naas. Mereka memakan harta manusia bil batil. Kita bacakan ayatnya di dalam surat At-Taubah ayat 242. Inna katsiran min al-ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna 'an sabilillah. Karena tidak ada dalam kitab kalian, kalian catat imma di buku catatan kalian atau di footnote buku cetak kalian. Inna katsiran minal ahbari war-ruhban, kata Allah, kebanyakan dari pendeta-pendeta dan ahli ibadah mereka, la ya'kuluna amwalan nas bil batil, mereka memakan harta manusia dengan batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Di sini disebutkan oleh Allah bahwa memakan harta manusia dengan batil adalah kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasrani, bahwa pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, memakan harta manusia dengan zalim, dengan batil. Maknanya, kalian jangan seperti mereka. Jangan memakan harta manusia dengan batil. Wadhammal Yahud ala akhdihimur riba. Juga, Allah subhanahu wa ta'ala mencerca Yahudi karena mereka memakan harta riba. Waqad nuhu anhu, padahal sudah dilarang. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini Syaikhul Islam mengambilnya dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yang lainnya, atau dalam surat Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kata Allah, mereka, maksudnya Yahudi, yang memakan harta riba, nanti niscaya yaumul qiyamah mereka tidak bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan, yang dirasuki syaitan. Dzalika biannahum qalu, yang demikian karena mereka berkata, innamal bai'u mithlu riba, yang demikian karena mereka berkata riba itu sama dengan jual beli. Jual beli itu sama dengan riba. Ini kata Yahudi. Maka Allah bantah ucapan Yahudi. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Artinya tidak sama. Riba haram, jual beli halal. Maka kembali kepada ucapan ringkasan dari Syekhul Islam rahimahullah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencerca Yahudi karena memakan harta riba, padahal mereka telah dilarang. Waqad nuhu anhu. Wa hadha ya'ummu kullama yu'kal bil batil. Maka ini mencakup seluruh apa yang dimakan dengan batil dalam segala macam mu'awadat wa tabarru'at. Mu'awadat itu saling tukar, menukar. Apakah jual beli, sewa menyewa, barter dan sejenisnya. Kalau dengan batil, haram. Wa tabarru'at, demikian pula pemberian-pemberian. Kalau dengan batil, haram. Misalnya dengan kedustaan bahwa engkau wajib membayar harta zakat untuk kami 20%. Demikian sebagian rahib-rahib dan juga pendeta-pendeta mereka menetapkan dengan alasan sedekah tapi wajib dengan nilai yang besar untuk pribadi mereka. Ini juga sama. Akli amwalin nasi bil batil, memakan harta manusia dengan batil. Wa man yukhad bi ghairi ridal mustahiq, demikian pula seluruh harta yang diambil dari seseorang tanpa keridhaan orang yang berhak. Apa diantaranya? Harta yang diambil dari seseorang tanpa keridhaan. Perampasan, perampokan, pencurian, penindasan, pemerasan. Itu semua aklu amwalin nas bil batil. Memakan harta manusia dengan batil. Maka intinya, semua jual beli yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah SWT, karena mengandung di dalamnya akli amwalin nasi bil batil. Catat baik-baik. Berarti intinya apa? Jangan sampai memakan harta manusia dengan batil, dengan zalim. Selanjutnya, qala rahimahullah, wa aklu amwalin nasi bil batil fil mu'awadat nau'ahni. Memakan harta manusia dengan batil dalam mu'awadat, dalam tukar menukar atau dalam jual beli dan sejenisnya, dalam muamalah, nau'ani, ada dua macam. Zakarahum Allah fi kitabihi. Allah sebutkan dalam kitabnya dua jenis. Yang pertama riba, yang kedua maisir. memakan harta manusia dengan zalim, dengan batil, ada dua jenis yang Allah sebutkan dalam Quran. Apa pertama? Riba. Yang kedua, maisir. Sudah kita ketahui apa jeleknya riba. Mereka yang terlilit hutang riba akan terus membengkak hutangnya, membesar, membesar, membesar, dan dia diperas hartanya. Maisir, kita tahu bagaimana kerugian orang ketika kalah judi. Tidak ada yang terima ketika mereka dirugikan sekian besar. Faqad harrama ar-riba alladhi huwa diddu as-sadaqah. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba yang merupakan lawannya sedekah. Riba itu lawannya sedekah. Apa kata Allah yang menunjukkan riba adalah lawannya sedekah? Hah? Jawabannya dalam surat Al-Baqarah 276. Kata Allah, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menghilangkan barakah riba, tetapi Allah mengembangkan sedekah. Bertentangan. Kalau riba, justru barakahnya Allah hilangkan. Tetapi sedekah, justru Allah kembangkan. Barakahnya Allah kembangkan. Hasilnya ila akhirnya. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin atim. Allah akan menghilangkan barakahnya riba dan Allah akan mengembangkan barakahnya sedekah. Maka berbeda jauh antara riba dengan sedekah. Sehingga jangan berkata orang yang terlilit hutang, biarlah saya diperas enggak apa-apa dengan niat sedekah. Itu bukan sedekah. Kamu mulutmu bilang ridha, hatimu tidak ridha. Dan kalau urusan riba, walaupun engkau mengatakan saya ridha, tetap haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam beberapa ayatnya. Tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba. Jangan kalian memakan harta riba. Adhafan mudha'afa, yang berlipat-lipat kali. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan falah. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jangan memakan harta riba. Tidak ada barokahnya. Dalam surat Ar-Rum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum. Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Kata Allah dalam surat Ar-Rum, wahai orang yang beriman, atau dikatakan, wa ma ataitum min riba, apa yang kalian datangkan dari riba, sesungguhnya tidak akan berkembang harta tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menamakan dengan istilah riba, yang artinya berkembang hartanya, berkembang, berkembang, berkembang. Ternyata Allah katakan sebaliknya. Sesungguhnya apa yang kalian kerjakan dari harta riba atau apa yang kalian makan dari harta riba, liyarbuwa fi amwalin nas, agar berkembang dari harta manusia, fala yarbu indallah, enggak berkembang di sisi Allah. Wa ma ataitu min zakah, sedangkan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian berikan dari zakat, turiduna wajah Allah, yang kalian harapkan wajah Allah, faulaika humul mud'ifun, itulah yang akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan haramnya dalam surat Al-Muddathir. Kalian hafal surat Al-Muddathir? Mana yang menunjukkan haramnya riba? Wala tamnun tastaksir. Apa artinya wala tamnun tastaksir? Jangan kalian memberi sesuatu karena ingin yang lebih banyak. Jangan kamu memberikan sesuatu karena ingin pembalasan yang lebih besar. Lihat wajah-wajah para rentenir. Pertama datang seperti wajah orang yang paling baik sedunia. Saya bisa bantu kalian, saya bisa bantu kamu, saya bisa menolong kamu. Saya akan berikan apa yang kamu butuhkan, berapa kamu butuhkan, silahkan. Kami akan bantu, kami akan mudahkan. Di awal pertama ketika dia memberi, dia menyatakan seperti itu. Saya akan bantu, saya akan tolong, saya akan beri kemudahan. Ternyata yamnun yastaksir, ternyata dia memberikan pinjaman tadi untuk mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Tapi nanti kalau engkau kembalikan uangnya, jangan lupa bagi-bagi hasil dong. Kamu kan buat usaha kan? Beri saya keuntungan. Sekian persen. Jadi orang ini melanggar ucapan Allah. Wala tamnun tastaktir. Jangan kamu memberikan bantuan karena ingin mendapatkan keuntungan. Jangan kamu memberikan bantuan karena ingin lebih banyak. Wala tamnun tastaktir. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 160-nya dan 161. Kata Allah, "Fa bi dhulmin minal ladina hadu." Karena kedzaliman orang-orang Yahudi. "Haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Maka kami haramkan pada mereka apa yang baik-baik yang dihalalkan tadinya untuk mereka. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Karena mereka banyak menentang jalan Allah. Lihat ayat 161-nya. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى. Dan karena mereka makan harta riba. Dan karena mereka memakan harta riba. وَقَنُهُ عَنْ. Padahal mereka telah dilarang. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Dan karena mereka memakan harta sesama mereka dengan batil. وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan kami persiapkan untuk mereka azab yang pedih. Perhatikan mengapa Allah murka kepada Yahudi. Mengapa Allah murka kepada orang-orang yang hadu. Alladzina hadu. Ini Yahudi. Pertama, karena mereka menghalangi jalan Allah. Kedua, karena kedoliman-kedoliman mereka. Ketiga, karena mereka memakan harta riba. Lihat yang ketiga, memakan harta riba yang menyebabkan Allah murka pada mereka. Waqad nuhu an, padahal mereka telah dilarang. Yang keempat, wa aklihim amwalan nas, dan mereka memakan harta manusia dengan batil. Ada pungutan ini, ada pungutan itu, pungutan liar atas nama agama. Pungli atas nama agama. Ini harta ini harta itu, ini untuk zakatnya, ini untuk sumbangan ini untuk semuanya, ternyata dimakan oleh mereka sendiri. Kata Allah, a'tadna lil kafirina 'adaban alima. Kami persiapkan untuk mereka azab yang pedih. Baik, itu semua tentang riba. Apa yang kedua? Memakan harta manusia dengan batil, pertama dengan cara riba. Kedua, maisir. Kedua apa? Maisir. Wa dzakara tahrimal maisir fi suratil Maidah. Dan Allah mengharamkan maisir, yaitu judi, dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal Ansab wal azlamu rizun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, semoga kalian mendapatkan falah. Disebutkan dengan kalimat, wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, maisir, judi, al-ansab wal azlam, undi nasib, itu adalah rizun, busuk, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Mengapa Allah larang khamr? Mengapa Allah larang judi? Lihat ayat berikutnya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan menginginkan dari kalian dengan judi dan dengan khamr agar terjadi tengah kalian permusuhan, pertikaian, kebencian pada khamr wal maisir. Wa yasuddukum an dzikrillah, dan agar menghalangi kalian dari jalan Allah, dari mengingat Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun? Apakah kalian mau berhenti? Fahal antum muntahun? Ketika turun ayat ini, sungguh para sahabat menjawab dengan kalimat intahaina, intahaina, kami berhenti, kami berhenti. Dan mereka membuang khamr-khamr mereka di gang-gang rumah mereka, di jalan-jalan, sehingga saat itu di perkampungan Madinah becek dengan khamr. Sebagian menyatakan bahkan banjir, yakni sudah air semua, khamr di mana-mana dibuang seluruhnya oleh mereka. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Fahal antum muntahun, intahaina, intahaina. Demikian pula riba, mereka menghentikan riba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir khutbah beliau, beliau menyatakan sungguh ribal jahiliyah aku sudah letakkan di bawah telapak kakiku. Apa maknanya? Sudah diharamkan dan sudah direndahkan serendah-rendahnya di bawah telapak kakinya. Dan awwalu riban fil jahiliyah ribal Amil Abbas Ibn Abdul Muttalib. Dan riba yang pertama aku gugurkan, aku batalkan adalah riba pamanku sendiri. Aku batalkan semuanya. Artinya jangankan orang lain, keluarganya sendiri sudah dibatalkan riba. Awal riba, riba Amil Abbas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Menunjukkan bahwa beliau memulai dari dirinya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari kerabatnya sendiri. Ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan mukaddimah ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan, lihatlah semua bentuk-bentuk jual beli yang dilarang yang sudah kita pelajari kemarin, semuanya imma masuk kepada riba atau masuk kepada judi. Misalnya jual beli dalam bentuk munabadah. Apalagi yang sejenisnya. Mulamasah. Hanya dengan meraba atau hanya dengan melempar. Itu kan judi. Untung-untungan. Kalau kenanya yang itu, yang besar, beruntung dia. Tapi kalau kenanya yang murah, rugi dia. Mahada maisir, itu judi. Kamu lemparkan sesuatu ke arah barang dagangannya, apa yang kena saya beli dengan harga sekian. Ternyata dengan harga sekian dapatnya perkara yang murah, rugi dia. Atau sebaliknya, dengan harga yang murah dia mendapatkan sesuatu yang besar, rugi penjualnya. Itu judi barakallahu fiikum. Maka bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan dalam Quran dan Sunnah selalu berkait dengan kezaliman atau dengan memakan harta manusia dengan batil. Thumma inna Rasulullah SAW fassala. Jadi Allah SWT sudah meringkas dengan satu kalimat. Akli amwalin nasi bil batil. Tidak boleh memakan harta manusia dengan batil. Kemudian dicontohkan dua jenis, riba dan maisir. Sedangkan Rasulullah SAW merincikan, "Thumma inna Rasulullah SAW fassala ma ajmalahu Allahu fi kitabih." Rasulullah SAW merincikan apa yang Allah jelaskan dengan global dalam kitabnya. "Fanaha an bai'il gharar." Maka Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. untung-untungan. Apa itu yang disebut gharar? Al-majhulul aqibah. Majhul aqibah artinya yang tidak diketahui akhirnya. Saya suruh bayar, tapi gak tahu dapatnya apa nanti. Itu gharar. Kenapa gak tahu? Karena belum melempar nih uangnya. Baru melempar. Dapatnya apa? Gak tahu nanti. Yang kena apa? Majhulul aqibah. Demikian pula dengan dimatikan lampunya atau ditutup matanya, kemudian meraba. Itu juga sama, majhulul aqibah. Lianna bay'ahu minal maisir. Karena jual beli yang seperti itu termasuk maisir. Termasuk judi. Wa dhalika mithl bay'il 'abdi idza abqa. Contohnya, membeli budak atau menjual budak yang sedang lari. Tahu ya, budak belian hamba sahaya. Barakallahu fikum. Budaknya lari. Pemiliknya berkata, siapa yang mau beli budak saya? Dengan harga murah. Separuh harga. Mana budaknya? Dia lari. Kamu bayar salah, kemudian cari sendiri. Bagaimana? Boleh? Yajuz atau la yajuz? La yajuz. Tidak boleh. Dengan alasan apa? Hah? Kenapa enggak boleh? Karena belum tentu bisa ditemukan. Belum tentu bisa didapat. Ya kalau didapat ya untung. Yang rugi pemiliknya. Budak harganya sekian dijualnya separuh harga atau sepertiga harga. Dengan murah. Tetapi kalau enggak ketemu, yang udah bayar rugi. Saya sudah bayar tapi enggak mendapatkan budak. Maka tidak boleh bay'ul 'abdi idza abqa, menjual budak dalam pelarian. Yani budaknya lari kemudian ditawarkan pada orang. Bayar ke saya kemudian cari sendiri budaknya. Enggak boleh. Awil faras wal ba'ir idza syarada, atau menjual kuda atau unta sama juga idza syarada. Kalau budak lari dijuluki abaqa. Kalimatnya dalam bahasa Arab abaqa, ini abiq. Kalau binatang kuda, unta, syarat. Syarat lari. Amar riba fatahrimuhu fil Qur'ani asyad. Itu tadi judi ya. Apa yang disebut judi? Yang majhulul aqibah, yang enggak diketahui akhirnya. Apa yang didapat nantinya enggak tahu. Wa amma riba fatahrimuhu fil Qur'ani ashad. Adapun riba, maka pengharamannya dalam Quran lebih dahsyat lagi. Dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kaba'ir. Nabi menyebutkannya dalam hadis-hadis bahwa riba termasuk dosa besar. Bahkan dimasukkan ke dalam al-mubiqat yang membinasakan. Li'annahu la yattar ilaihi illa al-muhtaj. Karena biasanya orang yang mencari pinjaman adalah orang miskin. Orang yang mencari pinjaman biasanya orang yang tidak mampu, orang yang lemah, orang yang sedang membutuhkan. Ternyata malah dicekik dengan riba yang adhafan mudha'afa. Ini sungguh kedzaliman yang sangat besar. Seorang yang layak dibantu justru diperas. Seorang yang semestinya diberi pertolongan malah ditindas. Ini barakallahu fikum. Maka larangannya sangat keras di dalam Quran dan Sunnah. Li'annahu la yattar ilaihi illa al-muhtaj fayakhudh alifan mu'ajjalatan au ulfan mu'ajjalatan liyadfa' ulfan wa mi'ataini mu'ajjalan mu'ajjalatin wal musir la yaf'alu thalik fayakunu fi hadhi ziyadatu dhulmin lil-muhtaj. Mengapa? Karena orang miskin yang biasanya mencari pinjaman. Ulafan artinya pinjaman. Mu'ajjalah, dengan ditunda bayarnya. Dia ingin mengambil 1,000 misalnya, alifan, dengan segera, nanti bayarnya 1,200 ditunda. Alifan, wa 200 mu'ajjalat. Wal musil la yaf'alu dhalik, orang yang mudah dan yang cukup enggak akan melakukan itu. Yang melakukan siapa? Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang papa, orang yang sangat membutuhkan, terpaksa dia harus meminjam dengan cara riba karena dia sangat-sangat-sangat mutor, sangat kepepet. Kan kasihan. Maka zalimnya berlipat-lipat. Sehingga jangan heran kalau ancamannya dalam Quran dan Sunnah sangat keras kepada para pemakan-pemakan riba. Bahkan sampai ada hadis yang melaknat. La'anallah akilar riba wa mukilahu wa syahidai. Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makannya dan dua saksinya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qad harrama ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam asya'a yakhfa fiha al-fasad. Kemudian Nabi pun merincikan, mengharamkan beberapa perkara yang terhamar padanya kerusakan-kerusakannya. Sepintas orang yang jeli, orang yang kurang jeli tidak bisa melihat kalau itu ada kerusakan di dalamnya. Lianna mufdiyah ilal fasadil muhaqqaq, karena bentuk jual beli tersebut mengarah kepada kerusakan yang nyata, maka Nabi melarang. Seperti ribal fadl. Ribal fadl ini samar. Mengapa samar? Karena berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi hanya berkata, kami berikan pinjaman 1,000, nanti bayarnya 1,200. Kalau terlambat jadi 1,400. Kalau terlambat jadi 1,500 sila akhir. Yang kedua ini hanya menukar. Menukar emas dengan emas. Menukar perak dengan perak. Menukar uang dengan uang. Kemudian berbeda jumlahnya. Atau menukar kurma dengan kurma. Atau gandum dengan gandum. Dengan berbeda takarannya. Walaupun yadan biyadin. Dengan langsung kontan. Nih tukar kurma yang jelek 2 kilo dengan kurma yang bagus 1 kilo. Gak boleh. Lu kan ini nilainya kalau dijual juga sama. Ini setengah harga itu. Tidak boleh. Samar kan? Agak samar. Apa jeleknya? Saya kalau jual kurma bagus saya akan menghasilkan uang yang bisa membeli kurma jelek tadi 2 kilo. Kan sama. Hati-hati. Jangan engkau berbicara seperti ucapan Yahudi. Tidak boleh. Harus kamu jual dulu korma bagusmu. Kemudian dengan uang tersebut silakan kamu beli korma yang di bawahnya. Kalau bisa dapat 2 kilo bagus. Kalau tidak 1,5 dan sebagainya silakan dengan tawar-menawar. Tidak boleh langsung korma ditukar dengan korma. Dengan jumlah atau dengan kiloan yang berbeda. Dengan takaran yang berbeda. Itu ribal fadl. Tersamar. Tetapi Rasulullah menjelaskan bahwa itu pun ada mafsadahnya. Wa mafsadatul gharar fa innal hikmah fihi qad takhfa, kan hikmah pada pelarangan jual beli dengan ribal fadl. Saya ulangi, pelarangan ribal fadl hikmahnya takhfa. Hikmahnya agak samar. Kenapa ya? Kok dilarang? Padahal toh sama, tidak sama. Kamu jual dulu kurma bagusmu. Baru kamu beli korma yang di bawahnya, kualitasnya. Diajarkan untuk berusaha dan berupaya. Dan masih ada hikmah-hikmah lain yang Allah dan Rasulnya yang tahu. Wa mafsadatul gharar aqal minar riba. Sedangkan mafsadahnya gharar, judi tadi, lebih kecil daripada riba. Falidhalika rakhasa fima yad'u ilaihi al-hajah minhu. Oleh karena itu ada keringanan pada apa yang ada hajat padanya. Seperti bai'il aqar walam tu'lam al-asasat. Seperti jual beli bangunan yang tidak tahu pondasinya. Ada gharar enggak? Ayuhat tullab. Ada gharar enggak kalau kita beli rumah enggak tahu pondasinya kayak apa? Apakah pondasi cakar ayam atau pondasi batu saja atau pondasi ini pondasi itu. Hampir-hampir setiap orang beli rumah enggak tanya dan enggak perhatian pada perkara tersebut, padahal itu penting. Berarti ada nau'u minal gharar. Ada sejenis gharar. Ternyata setelah beli rumah ini begini, pondasinya enggak kokoh. Baik, barakallahu fikum. Itu ma'fuun, termaafkan. Karena sekian banyak kerepotan yang ada untuk bisa melihat dan mengetahuinya. Barakallahu fikum. Wa bai'ud daba al-hamil wal murdi'. Demikian pula ketika menjual hewan yang hamil. Boleh enggak menjual hewan yang hamil? Boleh. Loh, gimana kalau nanti lahir satu anaknya? Ya alhamdulillah. Bagaimana kalau dua anaknya? Boleh lebih-lebih lagi alhamdulillah. Bagaimana kalau ternyata keguguran? Rugi. Ini barakallahu fiik, ada gharar. Sesungguhnya ada jenis gharar. Tetapi tidak dilarang kita menjual hewan dalam keadaan hamil. Mau beli kambing saya, kambingnya sedang hamil nih. Beli. Yang tidak boleh kalau dijual apa yang belum lahir. Saya jual kambing ini dan anaknya yang ada dalam perutnya. Anaknya harganya sekian, ibunya harganya sekian. Loh, anaknya belum tentu ada satu, bisa jadi ada dua. Belum tentu lahir, mungkin mati. Keguguran belum sampai, waktunya lahir sudah keluar. Masih ada horor, itu gak boleh. Tetapi kalau judulnya membeli kambing yang sedang hamil, boleh. Membeli unta yang sedang hamil, boleh. Membeli sapi yang sedang hamil, boleh. Menjual juga, boleh. Mengapa? Karena di sini gharornya dalam keadaan pertama kecil, dan kedua sudah bisa ditebak oleh penjual dan pembeli bersama-sama. Barakallahu fikum. Wa illam ya'lam al-hamal wal-laban. Demikian pula hewan yang menyusui. Boleh kita beli hewan yang sedang menyusui? Boleh. Kan kita gak tahu susunya banyak apa sedikit, apa lancar apa gak lancar dan sebagainya. Ya ma'fuun, dimaafkan yang demikian. Yang penting kamu tahu bahwa hewan tersebut sedang menyusui. Titik. Yang tidak boleh kalau sudah dibikin musrah. Sudah pernah dibahas musrahnya, masih ingat ya. Dibendung, teteknya diikat sampai menjadi besar, dikira ini banyak susunya. Ternyata setelah diperas sekali, selesai. Habis itu kembali ke asalnya. Itu mengandung penipuan. Kalau mau menjual, jual apa adanya. Ini sedang menyusui dan lihat sendiri teteknya seperti apa. Terlihat apakah dia hewan yang banyak susunya atau yang sedikit susunya, bisa dilihat. Barakallahu fikum. Walaupun ada gharar, tetapi sedikit dan termaafkan. Barakallahu fikum. Wa bai'u tsamarah ba'da budu'i salahiha. Dan menjual biji-bijian atau buah-buahan, tapi setelah tampak budu'i salahiha, setelah tampak tanda-tanda bahwa dia masak atau bisa masak. Ini akan dibahas nanti insyaallah pada hadisnya insyaallah, bahwa seseorang pengijon, tahu pengijon? Nah, ngerti pengijon enggak? Pengijon itu membeli buah yang masih di pohon, masih hijau. Ini buah dari pohonmu, nanti saya beli semuanya. Ini uangnya. Itu dilarang. Kira-kira kenapa? Hah? Karena tidak jelas juga. Karena majhul akibah. Apakah nanti buahnya akan banyak atau akan sedikit? Apakah akan terkena hama atau tidak terkena hama? Apakah semuanya akan masak atau tidak masak? Apakah nanti akan gagal panen atau berhasil panennya? Wallahu ta'ala alam, tidak boleh. Karena belum jelas. Kapan boleh membeli buah yang masih di pohon? Ini ringkasnya aja, nanti pembahasannya akan ada insyaallah. Pertama, dibolehkan membeli buah yang ada di pohon dengan syarat pertama, kalau sudah buduwi solahiha, sudah tampak hasilnya. Apa itu tampak baiknya? Tampak baiknya itu kalau korma sudah menguning dan sudah memerah. Korma itu walaupun kuning, belum bisa dimakan. Walaupun merah, belum bisa dimakan. Masih sepet, gak bisa dimakan. Tetapi korma kalau sudah menguning dan merah, ketika diturunkan, bisa masak di bawah. Bisa matang di bawah. Paham ya? Itu sudah gemading. Kalau sudah menguning atau memerah, diturunkan ke bawah dan diambil, itu akan masak di bawah. Tetapi kalau masih hijau, diturunkan ke bawah, kering dan tidak bisa dimakan. Tidak akan masak. Jadi syarat pertama, sudah tampak merah atau menguning. Atau sudah tampak bahwa buah ini kalau diambil akan masak di bawah. Kedua, syarat kedua, penjual dan pembeli harus bisa memperkirakan. Harus bisa memperkirakan jumlah yang ada di pohon itu. Kalau salah satunya tidak ahli, jangan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau tidak ahli, biasanya akan mengira itu banyak padahal sedikit. Atau sebaliknya, mengira itu sedikit padahal banyak. Maka akan terjadi penyesalan. Wah, ternyata banyak sekali ya. Menyesal saya jual dengan harga itu. Itu tidak boleh. Akhirnya hilang syarat jual beli, yaitu saling ridho. Berarti harus sama-sama ahli memperkirakan dan menebak. Ini paling-paling ada sekian karung nih. Penjualnya bisa menebak, dan pembelinya pun ahli, penjualnya juga ahli. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, harus diturunkan setelah dibeli. Harus diturunkan setelah dibeli. Tidak boleh dibiarkan di sana terus. Dan ada lagi pembahasan rincinya nanti kita akan temui biiznillahi ta'ala pada pertemuan berikutnya atau pada hadisnya insyaAllah biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.